Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan membaca dan mentalaah Syarah al-Usul al-Thalathah karya Syekhah binti Muhammad al-Qasim hafizahullahu ta'ala. Kita sampai pada level yang kedua dalam Islam, yaitu level iman. Qala al-musannif rahimallahu ta'ala, al-martabatu thaniyatu, level yang kedua adalah iman. Dan iman itu 70 sekian cabang. Fa'alaha, cabang yang paling tinggi adalah ucapan la ilaha illallah. Cabang yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Walhaya'u syu'batun minal iman. Dan rasa malu adalah salah satu cabang iman. Wa arkanuhu sittatun, rukun iman ada 6. Iman kepada Allah, malaikat-malaikat Allah, kitab-kitab suci yang Allah turunkan, para utusan Allah, dan hari akhir. Demikian juga mengimani takdir yang baik ataupun yang jelek. Wa dalilu ala hadhil arkani sittati, dan dalil untuk 6 rukun iman ini, 5 rukun ada pada surat Al-Baqarah ayat yang ke-177. Laisal bi rabbukalah kebaikan, yaitu iman, semata-mata engkau menghadapkan wajah ke arah timur ataukah barat, walakinnal birra, namun kebaikan yaitu iman adalah siapa saja yang beriman pada Allah, hari akhir, malaikat, kitab, dan para nabi. Ada 5. Sedangkan yang ke-6 tentang takdir, dalilul qadari. Dalil takdir adalah firman Allah Ta'ala, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sesungguhnya segala sesuatu kami ciptakan dengan takdir. Qala syariha hafidhahallahu ta'ala, iman dalam bahasa Arab artinya percaya dengan sesuatu plus mengikrarkannya. Dan ada yang menjelaskan iman itu diambil dari kata-kata aman, karena seorang hamba jika beriman kepada Allah, maka Allah berikan kepadanya rasa aman. Dan jadilah dia orang yang berada dalam jaminan amannya Allah Subhanahu wa taala. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahum amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak menodai imannya dengan kezaliman, yaitu kemusyrikan, bagi mereka rasa aman dan merekalah orang-orang yang mendapatkan hidayah. Sedangkan secara syariat, makna iman secara syariat lebih luas daripada maknanya secara bahasa. Kalau mengacu pada penjelasan yang tadi, maka letak iman itu secara bahasa ada di 2 tempat. At-tasdik bisyai' itu letaknya di hati, ma'al ikrari bihi letaknya di lisan. Sedangkan secara syariat, iman ada di 3 tempat. Ucapan lisan, yaitu la ilaha illallah, keyakinan dengan hati, dan amal dengan anggota badan. Sehingga lebih luas daripada maknanya secara bahasa. Atau jika mengacu pada pendapat umumnya ulama atau ulama bahasa, bahasanya iman itu adalah tasdik, keyakinan hati. Sedangkan menurut syariat ada 3. Maka jauh lebih luas makna syariat dibandingkan makna bahasa. Dan ini berbeda dengan umumnya makna syariat. Umumnya makna syariat lebih sempit daripada makna bahasa. Dan iman itu cahaya sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada satupun hati kecuali ada mendung. Seperti mendung yang menutupi rembulan. Bainamal qamaru mudhi'un. Pada saat rembulan itu bercahaya, lantas ditutupi oleh mendung, fa'ad lama, dia jadi gelap. Ila tajalat anhu, jika mendung itu tersingkap anhu dari rembulan, menyingkir dari rembulan, fa'adha'a, maka nampaklah rembulan itu bercahaya. Diatkan oleh At-Tabarani dalam Al-Mu'jam Al-Awsat. Cara baca yang benar, ba'nya di fathah. At-Tabarani. Bukan di sukun. Bukan At-Tabarani, namun At-Tabarani. Fil-Awsat. Yakni artinya sebagaimana mendung itu menutupi cahaya rembulan, sehingga cahaya rembulan tidak sampai ke bumi, demikian juga mendung dosa dan maksiat, mendung bid'ah, menutupi cahaya iman yang ada di hati. Fa'idha in kosya'at sahabus sama'i, maka jika mungkin in kosya'at tersingkap, mendung di langit, maka sampailah cahaya rembulan ke bumi. Ya, in kasyafat maknanya in kasyafat, tersingkap. Wahakada, dan demikian idang kasyafat, jika tersingkap mendung maksiat dan dosa dengan bertobat wal aubah dan kembali kepada Allah, yang salah satu sifatnya adalah alamil huyub, yang mengetahui hal yang gaib, jalla wa ala, maka iman kembali bercahaya di kali berikutnya di hati seorang hamba yang beriman. Kemudian apakah iman bertambah dan berkurang? Maka iman bertambah dengan taat, sebagaimana firman Allah Ta'ala, wa yazidullahu alladhina ihtadaw huda, dan orang-orang yang mengamalkan hidayah dan petunjuk, Allah tambahkan pada mereka hidayah dan petunjuk. Umair ibn Habib radhiyallahu anhu mengatakan, iman itu bertambah dan berkurang. Orang-orang bertanya, apa bertambahnya dan berkurangnya iman? Qal Umair mengatakan, jika kami memuji Allah dan ingat Allah, maka itulah bertambahnya iman. Dan jika kami lalai dan lupa, kami daya'na menelantarkan, fadhalika nuqsanuhu, maka itulah berkurangnya iman. Dan iman berkurang dengan maksiat, karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah beriman orang yang mencuri ketika mencuri. Artinya tidaklah beriman orang yang tidaklah mencuri orang yang beriman dengan iman yang sempurna. Maka siapa yang menyukai hal yang haram, membenci yang halal, imannya kurang. Adapun orang yang imannya sempurna, maka dia adalah orang yang menyukai yang halal dan membenci yang haram. Walakinallaha hababa ilaikumul imana wa zayyanahu fi qulubikum. Demikianlah Allah membuat kalian suka dengan keimanan dan membuat iman itu indah di hati kalian, dan Allah buat kalian benci dengan kekafiran, kefasikan dan kemaksiatan. Ulaika humur rasyidun, mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Maka ayat ini dalil bahasanya anna man lam yakun kadzalik, maka orang yang tidak seperti itu, falaisa minar rasyidin, maka dia bukan bagian orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Dan ada ini kutipan perkataan salah satu ulama salaf yang mengatakan bahasanya, yang menyampaikan pesan bahasanya, melakukan ketaatan, menjalankan perintah Allah itu dilakukan oleh semua orang yang bertakwa dan orang yang durjana, penggemar dosa. Amma tarkul maksiati, adapun meninggalkan maksiat, maka tidak ada yang melakukannya kecuali minal barri, orang yang bertakwa. Kalau al-barri baknya di fathah itu orangnya. Kalau dibaca minal birri, maka kalau al-bir itu perbuatannya, kebaikannya. Ini perkataan Sahal bin Abdullah At-Tustari. Sahal ibn Abdullah At-Tustari mengatakan, A'malun ya'maluha al-baru wal-fajiru. Kalau amal kebajikan itu dilakukan oleh orang yang bertakwa dan penggemar dosa. Semuanya sholat. Kalau dia muslim semuanya melakukan amal kewajiban. Orang bertakwa atau tidak ketika dia muslim ya normalnya puasa Ramadan. Semuanya bayar zakat. Namun wala yatajannabul ma'asi ila siddiqun, kalau redaksinya. Namun tidak ada yang meninggalkan maksiat kecuali siddiq. Ini orang-orang yang betul-betul jujur dalam imannya. Ini kalau teks perkataan Sahal bin Abdullah At-Tustari, a'malun ya'maluha al-baru wal-fajiru. Wala yatajannabul ma'asi illa siddiqun. Amal sholah itu dilakukan oleh semuanya. Itu melaksanakan perintah Allah itu dilakukan oleh semua muslim. Al-bar wal-fajir. Dan tidak ada yang menjadi maksiat kecuali siddiq. Itu diungkapkan kemudian qala ba'dul ulama. Ya, ada sebagian ulama yang mengatakan kullu safalatin ya'malu bi ta'ati, semua orang yang rendahan itu pasti melakukan ketaatan. Asalkan dia adalah seorang muslim. Walakinnal karima man yatrukul ma'siyata, namun orang yang mulia itulah yang meninggalkan maksiat. Berkenaan dengan amalan yang menambah iman, menambah iman dan mengurangi iman, maka saya ingin bacakan perkataan Syaikh Mutsaimin di Fathul Rabbil Bariyah bi Talkhis Al-Hamawiyah. Berkatakan bertambahnya iman itu memiliki sejumlah sebab, di antaranya adalah yang pertama ma'rifatu asma'illahi wa sifatihi, mengenal nama dan sifat Allah. Karena seorang hamba semakin mengenal, semakin bertambah pengetahuannya tentang nama dan sifat Allah, demikian juga kandungannya dan jejaknya, jejak dari nama dan sifat Allah, bertambahlah imannya kepada Rabbnya. Tambah cinta dan tambah mengagungkan Allah. Kemudian yang kedua, an-nadharu fi ayatillahil kauniyati wa syar'iyyah, mentelaah ayat-ayat Allah, baik ayat kauniyah ataupun ayat syar'iyyah. Karena seorang hamba setiap kali melakukan telaah terhadap ayat-ayat tersebut dan merenungkan kandungannya, yang kandungannya adalah al-qudratul bahirah, kuasa yang demikian mencengangkan dan hikmah yang luar biasa, bertambah imannya dan yakinnya. Kemudian melakukan ketaatan dengan niat mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Karena iman itu bertambah bihi dengan sebab melakukan ketaatan. Dan pertambahan iman karena ketaatan ini dipengaruhi tiga unsur. Bihasabi husnil amal, nanti tergantung kualitas amal. Wajinsihi jenis amal. Wakathratihi dan kuantitas amal. Maka iman itu bertambah dengan melakukan ketaatan, dan pertambahan iman yang terjadi mempertimbangkan, dipengaruhi tiga hal: kualitas amal, kuantitas amal, dan jenis amal. Maka jika amal itu makin berkualitas, maka pertambahan iman yang terjadi semakin besar. Dan kualitas amal itu ditentukan oleh kadar keikhlasan dan kadar mutabah, kadar ittiba'. Sedangkan pengaruh dari jenis amal, maka yang dimaksud dengan jenis amal, contohnya amal wajib. Maka amal yang wajib lebih afdal daripada yang sunnah. Sebagian ketaatan lebih ditekankan dan lebih afdal daripada yang lainnya. Maka jika ketaatan yang dilakukan itu semakin afdal, maka tambahan imannya semakin besar. Demikian juga ditentukan oleh kuantitas amal. Karena iman itu bertambah dengan bertambahnya kuantitas amal. Kemudian yang keempat sebab bertambahnya iman adalah tarkul maksiati khaufan minallahi azza wa jalla. Meninggalkan maksiat karena takut pada Allah azza wa jalla. Dan semakin kuat faktor pendorong untuk melakukan maksiat, maka pertambahan iman karena meninggalkan maksiat semakin besar. Karena meninggalkan maksiat dalam keadaan faktor pendorongnya itu hebat, maka ini dalil dan bukti kuatnya iman. Dan bahasanya dia lebih mendahulukan apa yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya daripada apa yang disukai oleh jiwanya sendiri. Sehingga sebaliknya berkurangnya iman itu memiliki empat sebab kebalikan dari pertambahan iman. Yang pertama, kebodohan tentang Allah, nama dan sifatnya. Yang kedua, kelalaian dan berpaling dan tidak mau melakukan telaah terhadap ayat-ayat Allah dan hukum-hukumnya, baik ayat kauniyah ataupun syariah. Karena tidak mau merenungkan dan mentelaah ayat-ayat Allah itu menyebabkan hati itu sakit atau mati karena dikuasai oleh asyahwat atau asyubuhat. Kemudian yang ketiga, iman melemah karena melakukan maksiat. Dan berapa kadar iman yang berkurang gara-gara maksiat? Kata Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala, bihasabi jinsiha, tergantung jenis maksiat, wa qadriha, level maksiat, watahawuni biha, ada sikap meremehkan, menyepelekan maksiat ataukah tidak. Yang keempat, kuwati da'i ilaiha aw da'fihi, kuat ataukah lemah faktor pendorong melakukan maksiat. Penjelasannya, maka kadar kurangnya iman ditentukan dipengaruhi oleh jenis maksiat dan level maksiat. Karena berkurangnya iman karena dosa besar itu lebih banyak dibandingkan berkurangnya iman karena dosa kecil. Ini jenis maksiat. Maksiat artinya satu hal yang haram. Haram itu kalau tidak dosa besar, dosa kecil. Kemudian dan berkurangnya iman karena membunuh itu lebih besar daripada berkurangnya iman karena mengambil harta orang lain yang tidak boleh diambil. Nah, maka itu masih jenis, tadi dipengaruhi oleh jenis, dipengaruhi oleh kadarnya bukan level tapi bilangan, berarti kuantitas. Jadi berarti empat itu jenis, kuantitas, kemudian sikap hati meremehkan ataukah tidak, kemudian yang keempat faktor pendorongnya, kuat ataukah tidak. Maka untuk kuantitas, maka berkurangnya maksiat, berkurangnya iman karena melakukan dua kali maksiat lebih banyak daripada berkurangnya iman karena melakukan satu maksiat. Kemudian faktor yang ketiga, meremehkan maksiat ataukah tidak. Karena maksiat itu jika muncul dari hati yang meremehkan Allah zat yang didurhakai, karena lemahnya rasa takut kepada Allah, maka berkurangnya iman karena hal ini lebih besar dibandingkan kurangnya iman jika muncul dari hati yang memuliakan Allah dan punya rasa takut yang hebat dengan Allah, namun ceroboh dengan melakukan maksiat kepada Allah. Kemudian faktor yang keempat, kuat tudai. Kuatnya faktor pendorong untuk melakukan maksiat. Maka maksiat itu jika muncul dari orang yang sebenarnya lemah faktor pendorongnya, maka berkurangnya iman karena lebih besar daripada berkurangnya iman dari orang yang jika maksiat itu muncul dari orang yang faktor pendorongnya itu lebih kuat. Oleh karena itu, sombongnya orang fakir, zinanya orang yang sudah sepuh tua renta, itu dosanya lebih besar daripada sombongnya orang kaya dan zina yang dilakukan oleh orang yang tergolong masih muda. Kemudian yang keempat, berkurangnya iman itu dikarenakan meninggalkan ketaatan. Karena iman berkurang karena iman itu berkurang karenanya. Dan besaran kurangnya ini sesuai dengan ditekankan dan tidaknya ketaatan tersebut. Maka jika ketaatannya itu makin ditekankan, maka berkurangnya iman semakin besar. Bahkan bisa saja sampai meniadakan iman secara total. Kemudian berkurangnya iman karena meninggalkan ketaatan itu ada dua macam. Yang pertama, mendapatkan hukuman karenanya. Itulah meninggalkan kewajiban tanpa udzur. Kemudian yang kedua, meninggalkan iman, berkurangnya iman karena meninggalkan ketaatan yang tidak mendapatkan hukuman. Yaitu meninggalkan kewajiban karena udzur syar'i atau kondisi real tidak memungkinkan. Atau kondisi real yang tidak memungkinkan atau karena meninggalkan hal yang mustahab. Meninggalkan kewajiban karena udzur syar'i, contohnya karena haid, lantas seorang muslimah tidak sholat. Atau ya, tidak mendapatkan hukuman karena yang ditinggalkan adalah mustahab, contohnya tidak sholat duha. Nah, itu penjelasan tentang ringkas tentang bertambah dan berkurangnya iman. Kembali ke buku, maka iman itu 70 sekian cabang, al-bid'u itu angka 3-9, syubah yang kita terjemahkan dengan cabang adalah ta'ifa minasyai, kumpulan sesuatu atau potongan dari sesuatu. Cabang iman yang paling tinggi, ucapan la ilaha illallah, yang paling rendah menyingkirkan gangguan dari jalan. Artinya, cabang iman yang paling kecil adalah menghilangkan gangguan dari jalan. Bentuknya ada pohon, ada batu, atau yang lainnya yang menyakiti orang yang lewat. Jika seorang muslim datang kemudian menyingkirkan gangguan dari jalan tersebut, maka ini adalah bukti keimanannya. Kemudian rasa malu adalah salah satu cabang iman. Subbatun maknanya ba'dun, bagian dari iman. Dan haya, kata Ibnul Qayyim, itu diambil kata-kata al-hayatu, kehidupan. Maka orang yang punya rasa malu adalah orang yang adalah indikator ada kehidupan hati pada dirinya. Nah, Nabi jadikan cabang iman itu malu sebagai salah satu cabang iman, karena orang yang malu, dengan rasa malunya dia akan terhenti dari maksiat. Karena iman itu terbagi menjadi iktimar, melaksanakan perintah, intiha, meninggalkan maksiat. Maka jika intiha telah terwujud, berhenti dari maksiat itu terwujud dengan sebab rasa malu, karena maka ini adalah sebagian iman. Rasa malu min afdalil akhlak, termasuk akhlak yang paling utama, dan dia sebenarnya adalah ghorizah, insting atau fitrah, bawaan, yang karena rasa malu ini mendorong seorang untuk melakukan hal yang indah dan menghalangi untuk melakukan hal yang mengotori dan membuat jelek. Kemudian rukun iman ada 6, beriman pada Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya, hari akhir, dan qadar, takdir yang baik ataupun yang jelek. Rukun iman itu 6. Dengan hilangnya salah satu dari 6 ini, maka orangnya jadi kafir. Maka 6 rukun iman itu di antara hal yang menunjukkan pentingnya, jika salah satu hilang, kafir pelakunya. Yang pertama adalah mengimani Allah, yaitu mengimani rububiyah Allah, uluhiyah, nama dan sifat Allah. Yang itu merupakan 3 jenis tauhid. Kemudian iman dengan para malaikat Allah, yaitu mengimani kalau Allah menciptakan mereka dari cahaya. Mereka adalah para makhluk yang tidak pernah durhaka kepada Allah terhadap apa yang Allah perintahkan, dan mereka melakukan apa yang diperintahkan. Malaikat yang paling mulia adalah Jibril alaihissalam, al-muwakkal, yang diberi tugas menyampaikan wahyu, yang wahyu itu adalah sebab kehidupan hati. Sedangkan malaikat Mikail itu muwakkal diberi tugas untuk air hujan, yang menjadi sebab kehidupan seseorang, kehidupan manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan. Sedangkan Israfil itu diberi tugas untuk meniup trompet, pertanda akhir zaman tiba. Ada juga malaikat yang ditugasi mencatat amal para hamba berupa kebaikan ataukah kejelekan. Ada juga malaikat yang bertugasnya bersolawat untuk orang yang mengajarkan kebaikan kepada masyarakat. Para malaikat bersolawat untuk orang yang mau makan sahur. Dan malaikat juga bersolawat untuk orang yang mau membesuk orang. Dan malaikat yang Yusalluna bersolawat untuk orang-orang yang membesuk orang yang sakit. Mengimani kitab-kitab yang diturunkan kepada para nabi dan rasul, semacam Al-Quran untuk Muhammad, Taurat untuk Musa, Zabur untuk Daud, dan semua kitab-kitab langit pada dasarnya sepakat. Bagian dari mengesakan Allah dalam mengesakannya dalam ibadah, iman, malaikat, kitab, dan rasul. Sedangkan yang diperlisihkan adalah fil furu', cabangnya lagi. Mengimani para rasul. Rasul adalah orang yang Allah utus untuk para hambanya, yang mereka adalah jujur dalam informasi yang mereka sampaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan siapa yang mendustakan satu rasul, maka seakan-akan dia telah mendustakan semua rasul. Dalilnya firman Allah taala, kadzabat qaumi nuhinil mursalin. Ya, kaum Nuh itu mendustakan semua rasul. Padahal Nuh alaihi salatu wasalam adalah rasul pertama untuk penduduk bumi. Kan tapi sehingga tatkala mereka mendustakan Nuh, seakan-akan mendustakan semua rasul. Maka dari sini ada kaidah, siapa yang mendustakan satu rasul, maka seakan-akan mendustakan semua rasul. Mengimani hari akhirat itu dimulai dengan apa yang terjadi pasca kematian, berupa adab kubur, nikmat kubur, kemudian adanya perhitungan amal, penimbangan amal, surga dan neraka. Kemudian yang keenam, mengimani takdir yang baik ataukah yang jelek, yaitu mengimani apa yang Allah takdirkan, yaitu mengimani bahasanya apa yang terjadi di jagat raya ini berupa kebaikan ataukah kejelekan, sakit, sehat, hidup, mati, semua yang terjadi di semesta ini, fa innahu muqaddarun, ditakdirkan oleh Allah. Dan takdir adalah rahasia Allah pada makhluknya, tidak ada yang mengetahui takdirnya kecuali setelah terjadinya, baik itu takdir yang baik ataupun yang jelek. Sedangkan mengimani takdir itu mengandung 4 unsur. Seorang itu tidaklah dinilai beriman dengan takdir kecuali dengan mengimani 4 hal ini. Nah, yang pertama adalah mengimani al-ilmu, yaitu beriman bahasanya Allah Subhanahu wa taala mengetahui makana, apa yang telah terjadi, wa ma sayakunu, dan apa yang akan terjadi. Mengetahui keadaan para hamba, rezeki, ajal dan amalnya, karena Allah taala berfirman, inna bi kulli syai'in alim. Sesungguhnya Allah itu Maha mengetahui segala sesuatu. Kemudian Al-Kitabah, pencatatan takdir. Mengimani bahasanya Allah Subhanahu mencatat semua apa yang Allah takdirkan dan apa yang Allah tentukan. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin, segala sesuatu kami catat dalam imam, yaitu buku induk yang menjelaskan. Itu menjelaskan segala sesuatu. Imam di sini artinya ni lauhil mahfud. Kemudian dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan Allah menetapkan takdir seluruh makhluk 50.000 tahun sebelum dia Allah menciptakan langit dan bumi. Nah, ketika kita membahas kitabah, maka barulah kayaknya cocok membaca tentang jenis-jenis pencatatan takdir. Catatan kaki di halaman 121. Ya, anwa'u taqadiri, harusnya anwa' macam-macam pencatatan takdir. Yang pertama, takdir yang umum, general, likulika ini untuk semua makhluk. Itulah yang tercatat di lauhil mahfud. Lauh artinya lembaran, mahfud terjaga. Terjaga dari perubahan dan terjaga dari adanya manusia yang bisa melongoknya. Maka sungguh Allah telah takdirkan padanya maqadir, urusan atau takdir segala sesuatu sampai kiamat terjadi. Inna awwala ma khalaqallahul qalama, ada dua cara baca untuk hadis ini, ada dua versi, dua pendapat. Karena di sini pakai inna, jadinya ya hanya satu ya. Tapi kalau tanpa inna sebagaimana riwayat yang lainnya, maka ada dua cara baca, ada yang membacanya dengan awal itu jadi mubtada sehingga awwalu ma khalaqallahul qalamu. Barang pertama kali yang Allah ciptakan adalah pena. Menurut pendapat mayoritas para ulama itu dibaca dengan awwala. Sehingga awwala ma khalaqallahul qalama, di awal pertama kali Allah ciptakan pena. Awwala statusnya dzaraf. Maka Allah katakan pada pena, catatlah. Pena bertanya, Rabbi wahai Rabbku, apa yang aku catat? Qal, Allah berfirman, uktub, catatlah takdir segala sesuatu sampai kiamat terjadi. Diriatkan oleh Abu Dawud. Dan takdir ini mencakup semua makhluk, tidak ada yang lepas darinya. Kemudian Yang kedua, takdir yang spesifik untuk takdir satu tahun ke depan. Mufasil merinci takdir yang general. Yang pertama, takdir sekali dalam seumur hidup. Sebagaimana terdapat dalam hadis Ibnu Mas'ud tentang apa yang ditulis pada janin ketika di perut ibunya, ada empat hal. Ajalnya, kemudian rizkinya, kemudian yang ketiga amalnya, kemudian yang keempat statusnya sebagai calon penghuni surga atau penghuni neraka. Dan yang keba, menanggalkan tahunan. Ya, yang ba adalah takdir tahunan, itulah yang ditakdirkan di malam Al-Qadar bersama semua kejadian yang akan terjadi di tahun yang akan datang. Fiha di Lailatul Mubarakah tadi di Lailatul Qadar yufraqu, ditetapkanlah ini. Jadi apa fiha yufaqu, di malam itu dirincilah segala sesuatu yang bijak. Kemudian takdir harian, itulah yang apa yang Allah takdirkan berupa peristiwa selama sehari. Ada yang hidup, lahiran, ada yang mati, ada yang mulia dan ada yang hina dan yang lainnya. Kullu yawmin huwa fi sya'n. Segala sesuatu dia dalam kesibukan. Jadi maksud sya'an, dia memuliakan dan menghinakan, memberikan kekayaan dan kefakiran, tertawa, menangis, mematikan dan menghidupkan. Kemudian seorang mukmin tidaklah menyesali apa yang telah terjadi, karena seorang mukmin itu mengetahui bahasanya segala sesuatu yang yakak terjadi di jagat raya ini dengan takdir dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ketahuilah bahasanya apa yang meleset dari kalian tidak akan menimpa kalian. Dan apa yang menimpa kalian tidak mungkin meleset dari kalian. Fa in waqa'a lahu, jika terjadi padanya sesuatu yang menyedihkan berupa musibah, maka wajib baginya untuk bersarap dan berpahala karena musibahnya. Dan yakin bahasanya Allah telah menakdirkannya sehingga dia tidak hatinya tidaklah kehausan dan terasa lapang. Maka orang yang beriman yakin bahasanya Allah telah mentakdirkan sehingga dia tenang hatinya dan lapang dadanya. Karena ketentuan Allah itulah yang berlaku. Masya Allah, kan apa yang Allah kehendaki itulah yang terjadi. Wa malam yasha' lam yakun. Dan sesuatu yang tidak Allah kehendaki tidak akan terjadi. Maka seorang itu tidaklah yatahasaru, bersedih. Tidak pula menyesal dengan mengatakan yang pertama kali kulakukan adalah demikian dan demikian. Li'anna dzalika, karena berandai-andai dalam hal ini. Maka faqadar Allah, maka takdir Allah yang berlaku, apa yang Allah kehendaki itulah kana, apa yang terjadi dan apa yang tidak Allah kehendaki lam yakun, tidak terjadi. Wala yatahassaru, tidaklah menyesali dan tidak menyesal dengan mengatakan seandainya andai aku melakukan demikian dan demikian, tentu yang terjadi adalah demikian. Karena hal itu yaitu berandai-andai melemahkan hati dan menjadikan hati bergantung kepada usaha. Lianna dalika, karena hal tersebut memahkan iman dan menjadikan iman bergantung dengan usaha dan berpalingkan dengan yakin dengan tindakan Allah pada kerajaannya. Ada anahada, di samping anahada hukman ghairal ghaibi. Ada selain bahasa ini adalah sebagai hukum alal ghaib. Menghukumi hal yang gaib dan seorang hamba tidak mungkin kembali kepada masa lalunya untuk mengubahnya. Wa mahma fa'ala, dan apapun yang dilakukan, maka dia tidak bisa menghalangi takdir Allah Subhanahu wa taala. Ini empat jenis pencatatan takdir. Jadi ada surat Yasin ayat 100 ayat 12. Yasin ayat 12. Ya, artinya waqad ahsayna, telah kami catat segala sesuatu fi kitabin wadih, di satu kitab yang jelas, yaitu Lauhil Mahfuz. Itu imam ya. Maknanya surat yang wadih, yang jelas. Ya, kemudian setelah ilmu, kemudian kitabah, kemudian yang ketiga kehendak. Maka mengimani bahasanya apa yang Allah kehendaki itulah yang terjadi, dan apa yang tidak Allah kehendaki tidak terjadi. Dan semua yang terjadi di bumi ini berupa gerak dan diam, semuanya dengan kehendak Allah Azza wa Jalla, sebagaimana firman Allah Ta'ala, dan tidaklah kalian berkehendak kecuali, artinya punya kehendak, namun hendaknya kehendak tersebut illa ayasha Allah, kecuali jika Allah menginginkannya. Kemudian yang keempat adalah mengimani bahasanya Allah menciptakan semua yang ada, dan tidak ada pencipta selain Allah, dan tidaklah ragu bahasanya wala rabba, dan tidak ada rab selainnya. Allah khaliqu kulli syai, Allah adalah pencipta segala sesuatu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala sesuatu sebelum terjadinya, kemudian mencatatnya dan menghendaki untuk terjadi, dan bahkan Allah menciptakannya. Sya'a ma'aujada minha, ya, jadi kata baha indahu dicatat di sisinya, dan dia kehendaki untuk apa yang Allah wujudkan, dan menciptakan apa yang Allah inginkan untuk tercipta. Dan dalilnya enam rukun iman ini adalah laisal birra antuwalu, dan seterusnya. Lama tatkala Allah perintahkan orang-orang yang beriman Allah bertawajuh untuk menghadap ke arah Baitul Maqdis, kemudian Allah pindah ke arah Ka'bah. Hal itu berat bagi jiwa sejumlah ahli kitab dan sebagian muslim. Lantas Allah Ta'ala menurunkan penjelasan hikmahnya dalam hal itu. Wa anal murada, bahasanya yang diinginkan hanyalah taat kepada Allah Azza wa Jalla, melaksanakan perintah, dan tawajuh adalah pergi menghadap kemana diarahkan, dan mengikuti apa yang disyariatkan. Fahada wal birru, maka inilah kebaikan dan iman yang sempurna. Fahada wal birru wal imanul kamil, inilah kebaikan dan iman yang sempurna. Walaisa, dan bukalah iman adalah senantiasa menghadap ke arah tertentu, misalnya ke arah timur atau ke arah barat. Walaisa, dan tidaklah senantiasa menghadap ke arah timur atau ke arah barat itu kebaikan dan ketaatan, jika hal itu tersebut tidaklah diperintahkan dan tidak disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walakin albirra, akan tapi kebaikan dan seterusnya, hadihi, ini jenis-jenis kebaikan seluruhnya. Fa inna man ittasafa bihadhil ayati, siapa yang bersifat dengan sifat yang ada di ayat ini, maka sungguh dia telah masuk dalam ikatan Islam dan telah memegangi bi majami'i, pusat segala kebaikan, yaitu iman dan hari akhir. Inna kulasyan khalaqna bi qadar, artinya tidaklah kami mencipta fa waqtun, maka ini dibawa. Atau fa ma khalaqna, apa yang kami ciptakan, maka itu maqdurun. itu telah ditakdirkan dan telah dicatat di lembaran-lembaran yang disucikan, yaitu Lauhil Mahfudz. Kemudian level yang ketiga adalah ihsan. Qala al-musannifu rahimallahu taala al-martabatu tsalisatul ihsan, dan rukunnya cuma satu, yaitu menyembah Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Jika engkau tidak melihatnya, maka sesungguhnya Allah melihatmu. Dalilnya adalah firman Allah taala, innallaha ma'aladina taqau. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang bertakwa dan mereka-mereka orang yang berbuat ihsan. Dan firman Allah subhanahu wa taala, wa tawakkal 'alal azizir rahim. Bertawakallah kepada Zat yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Alladzi yaraka hina taqum, yang melihatmu dalam keadaan berdiri dan bolak-balik bersama orang-orang yang bersujud. Innahu was-sami'ul 'alim, sesungguhnya Dia Allah Maha Pengampun lagi, sesungguhnya Dia Maha Pendengar, mendengar dan Maha Mengetahui. Dan firman Allah taala, tidak ada satupun urusan dan tidaklah satupun ayat Al-Qur'an yang dibaca, tidak pula satu kebaikan dilakukan kecuali kunna alaikum syuhuda, kami menyaksikan kalian. Illa kunna alaikum syuhudan. Kami menyaksikan kalian ketika engkau memulai dalam beramal. Qala syariha hafidhahullahu ta'ala, ihsan adalah level agama yang paling tinggi, tidak ada yang sampai level ini kecuali sedikit dari hamba-hamba Allah. Ihsan dalam bahasa Arab maknanya dua, yutlak digunakan alat itqan dalam pengertian menguasai dengan baik sesuatu, atau yang kedua menyampaikan berbagai manfaat kepada orang lain. Itu ihsan. Cara syariat menyempurnakan ibadah untuk Allah lahir dan batin, dan ini adalah puncak dari keikhlasan. Nah, rukunnya satu, yaitu menyembah Allah seakan-akan melihat Allah. Jika tidak melihat Allah, maka sesungguhnya Dia Allah melihatmu. Maka ihsan itu ada dua tingkatan. Yang pertama, engkau menyembah Allah dengan menghadirkan seakan-akan engkau melihat Allah, dan hal tersebut membuahkan rasa takut, kemudian khauf, dan menghormati dan memuliakan Allah Azza wa Jalla. Bayal afdal, dan itulah yang lebih afdal. Itulah yang terbaik, menyembah Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Artinya engkau sholat seakan-akan engkau melihat Allah Azza wa Jalla. Engkau bayar zakat seakan-akan engkau melihat Allah. Engkau puasa seakan Dia Allah melihatmu. Berhaji seakan Allah melihatmu. Berwudu dan bertayamum juga. Wa tahujud, dan berhaji, wa ka'annaka tarahu, seakan-akan melihat Allah. Engkau bertobat, wa ka'annaka taru, seakan-akan melihat Allah, dan seterusnya, wa hakadha, dan demikian amal-amal ibadah yang lain. Dan ketika seorang itu menyembah Allah seakan-akan melihat Allah, maka ini bukti ikhlasnya dia karena Allah. Dan karena demikian bagusnya amal dalam mengikuti sang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di anak ulaman, karena setiap orang yang menyembah Allah dengan sifat semacam ini, labuta pastilah masuk dalam hatinya rasa cinta pada Allah, pemuliaan terhadap Allah, dan hal-hal yang mendorongnya untuk bekerja dengan baik dan penuh ala itqanil amal, bekerja secara sempurna mungkin dan sebagus mungkin. Nah, kemudian derajat yang pertama disebut maqam musyahadah. Karena seorang hamba melakukan sesuai dengan tuntutan, bahasanya Allah melihat dirinya dengan hatinya. Kemudian level yang kedua, jika tidak mampu level yang pertama, maka dalam kau menyembah Allah dengan menghadirkan keyakinan. Kalau Dia Allah itu melihatmu, maka engkau merasa malu untuk memandanginya. Istihdar menghadirkan niat kalau Dia melihatmu, fatastahi, maka engkau malu karena pandangannya ke arah dirimu. Jadi karena engkau lantas malu karena dia Allah memandangmu. Maka salah satu salaf mengatakan, ittaqullaha, bertakwalah kalian pada Allah, ayakuna, untuk menjadi ahwanan nadhiraini ilaik, yang paling hina dari orang-orang yang memandang ke arahmu. Fa ilam takun tara, jika engkau tidak bisa melihat Allah, fa inna Allah yaraka, sunnya dia Allah melihatmu. Maka ini adalah level disebut maqam raqabah. Seorang itu melakukan amalan, ayakmalal amala, yaitu melakukan satu amal dengan menghadirkan pengawasan Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah dua level yang membuahkan wahatani darajatani, inilah dua level yang tuthmiruha, yang menghasilkan dua level ini adalah mengenal Allah, memuliakan Allah dan rasa cinta kepada Allah. Dan adalah di antara doa Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allahumma a'inni ala dzikrika, ya Allah, bantulah aku untuk bisa mengingatmu, bersyukur atas nikmat-nikmatmu dan beribadah yang berkualitas padamu. Kemudian dikutip di salah satu usul, dalilnya firman Allah Ta'ala, innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Sesungguhnya Allah itu bersama orang yang bertakwa dan bersama orang-orang yang berbuat baik. Artinya innallaha, sesungguhnya Allah itu bersama orang-orang yang ihsan, itulah orang yang menyembah Allah seakan-akan melihat Allah dengan seakan-akan melihat Allah, maka itu mendapatkan ma'iyah khasah. Ma'al ladzina taqaw di sini adalah ma'iyah spesial, kebersamaan yang spesial, yaitu maksiat dalam pengertian menolong, menguatkan dan berikan taufik. Ya, atau saya ulangi, innallaha, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang berbuat baik, yang menyembah Allah seakan-akan melihat Allah. Allah berikan padanya ma'iyatan khasatan, kebersamaan yang bersifat spesial, yaitu kebersamaan, nusrah, mendapatkan pertolongan, penguatan dan taufik. Kemudian firman Allah tadi sudah kita baca semua ya. Wa tawakkal 'alal 'azizir rahim alladzi yaraka hina taqum wa taqallubaka fi sajidin innahu wasami'ul 'alim. Artinya serahkan usahamu kepada Allah, zat yang melihatmu ketika engkau berdiri mengerjakan ibadah dan salat. Melihatmu ketika engkau rukuk, ketika engkau sujud, dan melihatmu di semua kondisi ibadah. Sami'un li, dia Allah mendengar apa yang menjadi ucapanmu, mengetahui semua keadaan-keadaanmu. Wa ma takunu fi sya'ni wa ma tatlu minhu min Qur'ani wa la ta'maluna min amalin. Maka Allah mengkabarkan pada Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam bahasanya Allah mengetahui semua keadaan dan keadaan umatnya dan semua makhluknya dalam waktu yang berbarengan. Di awan, di waktu, walah dhotin, dan satu kedipan mata. Tidak ada yang hilang dari pengetahuan Allah dan penglihatan Allah seberat darah pun dalam tidaklah hilang dari ilmunya dan pandangannya adanya sesuatu semisal darah, semisal semut kecil yang sangat rendah dan sangat kecil jika dibandingkan langit dan di bumi, dan tidak ada yang lebih kecil darinya, dan tidak ada yang lebih besar kecuali ada dalam kitab mubin, buku yang menjelaskan semuanya, yaitu Lauhul Mahfuz. Ya, maka pengetahuan Allah terhadap semua keadaan makhluk, keadaan umat itu fikuli di setiap waktu adalah setiap waktu walahdotin dan setiap kedipan mata. Karena tidaklah hilang dari pengetahuan Allah dan penglihatan Allah meskipun barang semisal darah dalam rendahnya dan kecilnya di langit dan tidak di bumi, dan tidak ada yang lebih besar darinya. Tidak ada yang lebih kecil darinya, dan tidak ada yang lebih besar kecuali di Kitab Mubin, buku yang menjelaskan segala yang menjelaskan itulah Lauhul Mahfuz. Waqfah renungan. Umar melihat ada penggembala kambing dan ingin mengetesnya, maka Umar berkata kepadanya, jual padaku kambingmu. Kemudian budak tersebut mengatakan, saya adalah budak. Umar mengatakan, sampaikan pada Sayyidmu tuanmu, akala has adzibu. Faqal kul, maka katakanlah kepada Sayyidina faqala lahu, maka Umar berkata padanya, jual saja saya tor kambing. Faqal, maka orang tersebut mengatakan, saya cuma budak. Faqal, Umar mengatakan, katakan pada tuanmu kalau dimakan serigala. Dia mengatakan, fa'inallahu lantas dimanakah Allah. Maka Umar pun menangis. Umar membelinya dan memerdekakannya dan mengatakan, aku memerdekakanmu di dunia, dan ini adalah kalimat ataqiduka, aku meyakinimu di dunia, hadil kalimat perkataan-perkataan ini, dan aku berharap ya ataqiduka, aku memerdekakanmu di dunia, atau maaf, waqala atau a'taqatka, yang membuatmu merdeka di dunia ini adalah hadil kalimat, tu kalimat ini, dan aku berharap kalimat tersebutlah yang akan memberikan hukuman padamu di akhirat nanti. Nah, kemudian illa kunna alaikum syuhuda, kami menyaksikannya ketika engkau mulai melakukannya itu. Kemudian tubashirunahu, engkau sedang melakukannya, wa ta'malunahu, dan melakukannya. Gimana supaya seorang hamba bisa sampai pada level ihsan? Ibnu Qayyim mengatakan, sebenarnya zikir itu membuahkan merasa diawasi oleh Allah. Hatta yudkhiluhu, sehingga memasukkannya dalam pintu ihsan. Maka dia menyembah Allah seakan-akan melihat Allah, dan tidak ada jalan bagi orang yang lalai dari berzikir untuk mendapatkan level ihsan. Sebagaimana tidak ada jalan bagi orang yang duduk untuk bisa sampai ke dalam rumahnya. Kamala sabila lil qa'idi, tidak ada bagi orang yang duduk untuk bisa sampai ilal bait, ke rumah. Rumah Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian balasan orang yang berbuat baik atau berbuat ihsan, orang yang berbuat ihsan memiliki balasan yang besar di dunia dan di akhirat. Di antaranya adalah Allah mencintai orang-orang yang muhsinin, wallahu yuhibbul muhsinin, Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Kemudian yang kedua, kebersamaan Allah yang spesial untuk orang yang berbuat ihsan. Allah berikan taufik, Allah akan bimbing, dan Allah akan bela. Allah akan tolong, wa yudafi, dan akan Allah bela. Innallaha, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat baik. Yang ketiga, masuk surga dan memandang wajah Allah yang mulia. Allah Ta'ala berfirman, lilladzina ahsanul husna wa ziyada. Dia bagi Allah, bagi orang-orang yang berbuat baik, balasan yang baik yaitu surga, wa ziyada, dan tambahan nikmat di surga yaitu memandang wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-husna artinya surga, dan tambahan artinya memandang wajah Allah yang mulia. Ibnu Rajab mengatakan, dikarenakan orang yang ihsan itu ketika dunia melihat Allah seakan-akan melihat Allah, boleh baginya melihat Allah secara real pada kiamat nanti. Wujuhu yawma idzin nadhirah, wajah-wajah ketika itu terang, ini benderang karena nadhirah melihat ke arah Rabbnya. Perkataan Hasan al-Basri, nadhira artinya hasanah, cantik dan ganteng. Ila rabbi an-nadhira, karena melihat Rabbnya, yaitu melihat ke arah sang penciptanya, maka layak baginya untuk tandur. Dan yang dimaksud tandur adalah tangdur ilal khaliqi, memandang kepada sang pencipta. Ila rabbiyan nadhira artinya tangdur melihat, ilal khaliqi sang pencipta, dan layak baginya antandura untuk bercahaya, wahya tangduru dan dalam keadaan ketika dia melihat kepada wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, demikian kita baca kesempatan pagi hari ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam wa akhuda'an anilhamdulillahi rabbil alamin. Silakan jika ada pertanyaan. Bagaimanakah yang sebaiknya saya lakukan jika saya pernah bernadar bahwasanya setelah sembuh dari sakit akan makan yang sehat-sehat, akan tetapi ternyata saya tidak bisa memenuhi hal tersebut? Apakah saya berdosa akan hal ini? Jika ini kita masukkan dalam kategori nadar mubah, nadar untuk melakukan hal yang mubah, maka nadar yang mubah itu tidak wajib dilaksanakan. Namun ada dua pilihan, melaksanakannya atau membayar kafarah nadar. Apakah orang yang memiliki udzur, memiliki masalah sering buang angin atau ragu-ragu dalam sholat, termasuk orang yang rusak sholatnya? Apa yang dimaksud rusak sholatnya di sini? Apakah batal? Maka pada dasarnya ya buang angin itu membatalkan wudu dan membatalkan ya, sekaligus berarti membatalkan sholatnya. Maka sering di sini nanti sering buang angin ini maka perlu dilihat seringnya adalah ya, bisa buang angin itu bisa ditahan ataukah tidak. Kemudian seringnya itu ada kemudian jadwal yang jelas ataukah tidak. Kalau ada jadwal yang jelas maka dia wajib sholat di antara dua jadwal buang angin itu. Yang ini meskipun berkonsekuensi dia tidak bisa sholat berjamaah. Namun itulah yang maksimal yang bisa dia lakukan dia, sehingga dia punya udzur untuk tidak sholat berjamaah. Kemudian ragu-ragu dalam sholat apa? Jika ragu-ragu di sini artinya was-was, ya, maka ya, yang jelas dia punya problem. Ya, punya problem. Kalau dia tetap sholat, kemudian dia lawan was-wasnya dan dia tidak pedulikan was-wasnya, sholatnya tetap sah. Cuma ada masalah yang perlu dia selesaikan. Apakah kita boleh memukul orang yang menghina orang tua kita atau menghina anak istri kita? Mungkin jika diri sendiri yang dihina dapat menahan marah, namun jika orang tua atau istri khususnya yang dihina tidak terima, apakah kita boleh memukulnya? Jawabannya tidak boleh karena tidak setara. Yang diperbolehkan adalah qisas, dan qisas itu setara. Ketika dia menghina, maka ya, menghina dengan ucapan, maka yang bisa kita yang menjadi hak kita adalah melakukan pembalasan dengan ucapan. Kita labrak dia, apa maumu, apa ini, apa maksudmu, gitu. Ya, dan ya, secara umum hanya itu yang bisa dilakukan, membalas dengan ucapan. Apakah ada batasannya untuk membela kehormatan istri atau orang tua? Ya, balas dalam hal ini batasannya adalah ya, kaidah secara umum adalah membalas yang setara. Dan ketika dia menghina kemudian di dibalas dengan pukulan, maka itu tidak setara. Apakah makna ihsan yang terbatas pada melihat Allah? Perlu diketahui bahasanya melihat Allah artinya melihat seakan-akan melihat dengan mata kepala sifat-sifat Allah, bukan melihat zat Allah, namun tidak melihat Allah, tidak melihat zat Allah sebagaimana perkataan sufiyah atau ba'du sufiyah, namun melihat nyata sifat-sifat Allah sebagaimana penjelasan saya oleh Al-Syekh di salah satu sarah beliau untuk salah satu usul. Bagaimanakah dengan merasa ketika zikir yakin Allah mendengar dan mengabulkan apa ini doa? Ya, maka itu namanya athiqatu billahi. Itu namanya yakin dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya yakin dengan Allah Subhanahu wa taala dan satu hal yang terpuji dan bukan bab ihsan. Ihsan ada dua level tadi. Musyahadah, seakan-akan melihat Allah itu melihat sifat Allah. Sifat Allah seakan-akan di depan matanya, atau merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada dulu semasa SMA ada kajian akbar dalam rangka acara yang tidak dituntunkan. Dalam ini setiap wajib bagi setiap siswa untuk hadir kan ada presensi. Bagaimanakah sebenarnya menyikapi hal ini? Jika mengetahui bahasanya acara tersebut bermasalah, apakah boleh diam-diam bolos dari acara tersebut? Maka ini menimbang madharat dan manfaat. Ya, ini adalah bentuk mengingkari kemungkaran, namun tidak boleh mengingkari kemungkaran dengan menimbulkan dampak yang lebih mungkar. Ya, misalnya. Ya, maka perlu ditimbang, maka karena ada persensi, maka madorot duduk sama madorot bohong, absen bohong, mana yang lebih besar? Ya. Mana yang lebih besar? Kemudian jika kemudian bolos ini ada kemudian bohong, karena bilangnya hadir namun tidak hadir. Kemudian ada, ya, mungkin boleh jadi ada stigma negatif, kesan buruk. Ini jika yang tanya ini akhwat ini sudah kemudian jadi jilbab, ini kok malah kemudian enggak mau pengajian. Ini aliran sesat apa ini ya? Nah. Atau kemudian madarat-madarat yang lainnya. Maka itu mengubah kemungkaran atau tindakan untuk mengubah kemungkaran tidak boleh menimbulkan kemungkaran yang lebih mungkar. Maka nanti jadi itu perlu ditimbang, perlu dipertimbangkan, dan juga perlu dilihat kalau tahu pembicaranya, tahu pematerinya. Maka ada orang yang materinya secara umum manfaat, cuma materinya manfaat, cuma konteksnya saja acaranya yang bermasalah, atau orangnya juga bermasalah. Gitu. Ya, maka banyak hal yang perlu dipertimbangkan untuk membuat keputusan akhir yang tepat. Namun ringkasnya, bolos itu kita adalah bentuk dari ingkarul mungkar, dan kaidah dalam masalah ini tidak boleh ingkarul mungkar kita adalah sebuah kemungkaran karena menimbulkan dampak yang lebih besar. Saya pernah membaca apabila muslimah ikut sholat jamaah di masjid, lebih afdal sholat di sob belakang. Jika para wanita berada di lantai yang berbeda, manakah yang lebih afdal, tetap berada di sob belakang ataukah sob depan? Kalau untuk sob untuk jamaah perempuan itu betul-betul aman, ini betul-betul aman, kemudian ruang tersendiri sehingga aman, maka berlaku padanya ketentuan sob laki-laki yang paling baik, yang paling depan. Karena yang paling baik adalah yang paling belakang, itu keadaannya sebagaimana keadaan di zaman Nabi. Wanita sholat jamaah di masjid, dan di zaman Nabi tidak ada tabir, tidak pakai tabir. Maka yang paling atau kemudian kita katakan tabirnya pendek atau tidak ada tabir, ini, maka di situ berlaku yang paling baik adalah yang paling jaga jarak dari laki-laki. Dalam beberapa donasi, pihak penyelenggara donasi meminta konfirmasi. Apakah konfirmasi donasi termasuk mengungkit pemberian? Jawabannya tidak. Nah, namun untuk memastikan bahwasanya ini peruntukannya adalah untuk donasi yang dimaksudkan. Sehingga tujuannya adalah ada tahu, ada uang yang masuk ini bukan, uang masuk ini tujuannya apa. Jadi itu tidak tergolong mengungkit kebaikan. Apa hukum memesan dan mengkonsumsi makanan yang dinamai dengan nama setan atau iblis, mie setan, mie iblis, dan lain-lain? Dari sisi penjual dan dari sisi atau pemberi nama menu maupun dari sisi konsumen. Kalau dari sisi pemberi nama, maka apa yang dimaksud misalnya mie setan, mie yang disukai setan? Kalau itu yang idofah di sini maknanya apa gitu ya. Kalau itu artinya mie yang disukai setan, nanti bisa bohong. Jika maknanya adalah, karena ini perlu dalil, ini mie seperti ini disukai setan. Atau mengatakan atau kemudian itu bentuk cacian, atau bisa jadi itu bentuk cacian. Mi setan. Iblis, itu ditujukan, iblisnya itu ditujukan ke mi-nya gitu. Bisa saja itu mencaci mi gitu. Mi-nya dicaci. Dikata-katain setan, kata-kata iblis gitu. Kalau ini maknanya cacian kepada mie, ya tidak boleh juga mencaci. Setan itu artinya apa di sini? Jelek, buruk. Atau kemudian mie setan, mie yang menyebabkan menjadikan orang yang mengkonsumsinya jadi setan. Ya, jadi supaya kemudian kita bisa memberikan penilaian yang lebih tepat, mie setan itu apa sih maunya? Ya, apa sih maunya? Mie yang disukai setan, mie yang hanya dikonsumsi oleh setan, yang mengkonsumsi berarti setan, atau ini cacian terhadap mie setan ini. Mana itu kemungkinan-kemungkinan yang diinginkan? Kira-kira kemungkinan mana yang diinginkan? Itu dulu, kemudian kita tahu maunya dulu. Gitu. Karena kita tidak bisa memberikan penilaian sebelum kita punya tasawur gambaran yang benar tentang dengan apa yang ini. Kemudian ada pun untuk orang yang memakannya, ya kalau memang dia makan sesuatu yang halal, ya itu satu hal yang tidak masalah. Hanya saja kalau ini nanti kalau dari sisi penamaannya itu kemudian makna yang buruk, maknanya adalah satu hal yang nilai maksiat, ada pembahasan apakah dengan melarisinya kita tergolong mendukung kemaksiatannya ataukah tidak. Apakah takdir bisa diubah dengan doa? Jawabannya, bisa diubah dengan doa dari sudut pandang manusia. Semula sakit, kemudian berdoa minta sama Allah sembuh, kemudian setelah itu sehat. Maka dari sudut pandang manusia, doa mengubah takdir. Namun dari sudut pandang takdirnya itu sendiri, doa itu tidak mengubah takdir. Karena perlu diketahui bahasanya Allah takdirkan itu sebab dan musabab. Allah menakdirkan sakit sebagai musabab dan Allah takdirkan sebabnya. Misalnya kehujanan. Semuanya Allah takdirkan. Dan Allah takdirkan musabab sembuh dan juga Allah takdirkan berdoa yang jadi sebab sembuh. Maka semuanya ditakdirkan. Berdoanya ditakdirkan dan sembuh setelah berdoa dan sembuh karena berdoa juga Allah takdirkan. Di Al-Quran disebutkan kita diminta memohon pertolongan Allah dengan sabar dan sholat. Lantas bagaimanakah tata cara sholatnya? Tata cara sholatnya adalah 2 rakaat. Sebagaimana Nabi SAW jika punya masalah, maka beliau kemudian segera melaksanakan sholat 2 rakaat. Di sholat 2 rakaat ini beliau memohon dan meminta kepada Allah agar dimudahkan urusannya. Nah, sholat ini sholat apa? Sholat sunnah mutlak. Sehingga apakah harus dengan niat khusus dan tata cara khusus? Siapanya tidak ada. Niat-niat sholat sunnah begitu saja, tata cara khususnya juga tidak ada. Tentang berniat memberikan penghargaan untuk diri sendiri setelah melakukan amal soleh dengan tujuan memotivasi diri. Boleh beli baju kalau bisa puasa Senin Kemis selama 1 bulan misalnya. Apakah ini termasuk nadar? Jawabannya bukan. Mungkin ini termasuk tarwihun nafsi. Refreshing atau menghibur diri. Memberikan kesenangan pada diri. Hukumnya boleh, tidak mengapa. Hukum menitip doa pada orang yang sedang umrah melalui chat WA, jawabannya tidak mengapa, boleh. Meskipun perlu disadari bahwasanya doa yang mustajab itu tidak punya tempat tertentu. Tidak harus di tempat-tempat tertentu. Karena doa mustajab itu ada di tangan kita masing-masing. Ini ada di tangan kita sebagai bentuk kemurahan dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah sendiri yang menyatakan, "Berdoalah kalian kepada-Ku dimanapun tempatnya, Aku akan jawab doa kalian." Di sepertiga malam terakhir dan ini ada di semua tempat, Allah katakan, "Siapa yang meminta akan Aku beri." Sehingga satu hal yang patut untuk disadari bahasanya doa yang mustajab itu tidak mengharuskan tempat-tempat tertentu. Namun kembali kepada kita, mau tidak sungguh-sungguh berdoa berdoa dengan yakin kalau Allah kabulkan, tidak dengan hati yang lalai gitu. Itu hal yang perlu disadari meskipun titip doa atau minta didoakan orang yang dalam kebaikan, misalnya orang yang berada di tempat-tempat yang mustajab doanya, ya, tidak mengapa, boleh-boleh saja. Bagaimana hukum sholat tarawih jika imam sholatnya tidak tumakninah? Jika betul tidak tumakninah, artinya sholatnya sholat yang tidak sah, ya, maka tidak boleh lanjut dengan imam tersebut. Wajib niat mufarokoh, niat sholat sendiri. Dan terdapat kesalahan bacaan Al-Fatihah, maka dilihat kesalahan yang merusak ataukah tidak merusak. Kalau istilah tajwid, lahannya lahan jali ataukah lahan khafi. Kalau lahannya lahan khafi, tidak masalah. Kalau lahannya lahan jali atau bahkan yang merusak makna, ya ini yang tidak diperbolehkan. Sehingga seharusnya ya, kemudian niat sendiri atau mufarokoh. Apa beda usul salasa dan salasat al-usul? Ada yang menyampaikan bahasanya yang tepat, yang beredar itu adalah salasat al-usul dan bukan usul salasa. Usul salasa kitab yang lainnya, isinya tanya-jawab. Ini isinya adalah bentuk isinya tanya-jawab. Ya, kurang lebih kemudian isinya mirip atau hampir sama, namun formatnya berbeda. Kalau usul salasa kan formatnya bukan format tanya jawab. Ada yang menjelaskan demikian, yang tepat adalah salasat al-usul. Apa hukum memberi hadiah kepada beberapa orang namun dengan cara diundi? Jawabannya boleh karena keterbatasan. Orang yang bisa diberi hadiah ada 100 orang, yang tersedia hanya ada 3 hadiah atau 5 hadiah, maka kemudian diundi, hukumnya boleh. Ini karena di antara fungsi undian adalah untuk menentukan siapakah yang berhak ketika semua orang setara berhak. Apakah setiap akan melaksanakan nadar berupa puasa Senin beberapa hari harus berniat menunaikan nadar? Atau melaksanakan puasa Senin Kamis tanpa niat menunaikan nadar sudah secara otomatis menunaikan nadar tersebut? Jawabannya harus ada niat. Kalau puasa nadar itu puasa wajib, dan puasa wajib itu niatnya harus di malam hari. Maka di malam hari sudah ada pasang niat, besok mau puasa nadar. Karena wa inna malikul imri imanawa, karena setiap orang itu mendapatkan sebagaimana niatnya. Kalau tidak ada niat nadar, ya, maka jatuhnya puasa Senin Kamis. Tapi kalau niatnya nadar, ya, dan niatnya nadar, maka ya dapatnya, maka bisa mendapatkan status melaksanakan nadar. Tentang ketika seorang anak cukup sering merasa sesak dada, bahkan menangis tatkala mengingat penyesalan atau rasa bersalahnya kepada orang tua semasa beliau hidup. Apakah hal tersebut ciri tidak ikhlas? Bagaimanakah mengatasinya? Maka ini ciri orang yang bertobat dan menyesal. Ini karena mungkin ketika beliau hidup itu kurang berbakti. Namun saya sarankan untuk tidak boleh larut dalam hal ini. Maka segeralah semangat untuk kemudian dan melakukan amal-amal yang bisa dilakukan bentuk-bentuk bakti setelah orang tua tiada. Dengan kemudian misalnya bersedekah atas nama orang tua, menjalin hubungan baik dengan kerabat orang tua. Demikian juga dengan melanjutkan kebiasaan-kebiasaan baik orang tua yang bisa dilanjutkan dan bisa diteruskan. Orang tua mungkin punya pengajian di atau jadi donatur pengajian di masjid, maka dilanjutkan biar itu pengajian tersebut jadi amal jariah orang tua dan seterusnya yang bisa dilakukan. Setiap Ramadan sekitar rumah saya banyak yang main petasan yang besar-besar dan sering mengganggu orang yang sering mengganggu. Apa yang harus saya lakukan? Menegur langsung atau lapor kepada pihak terkait, misalnya kepolisian? Ya, dua-duanya mungkin dilakukan kalau memungkinkan, diberikan teguran baik-baik atau kemudian minta bantuan polsek setempat. Ini Pak, ini sering mengganggu, tolonglah Bapak duduk-duduk dekat tempat saya. Polisi kan cukup duduk-duduk saja, nanti enggak ada petasan. Tolonglah duduk-duduk ketika di jam-jam sekian gitu. Ya, minta bantuan polisi, maka satu hal yang tidak mengapa, bagian dari amal soleh menghilangkan kemungkaran. Kemudian di antara sebab terkabulnya doa adalah doanya orang yang kepepet. Apakah kita boleh memepetkan diri? Ya tidak boleh kemudian. Itu kepepet yang direkayasa tidak boleh. Di antara doa yang mustajab adalah doanya orang kepepet, dan itu kepepet yang asli kepepet, bukan kepepet yang direkayasa. Sebagai gantinya adalah jadikan suasananya hati seperti suasana hati orang kepepet. Suasana hati orang yang kepepet. Kemudian merasa membutuhkan Allah, merasa hanya Allah yang bisa ngasih solusi. Pokoknya suasana hati orang kepepet. Ketika orang itu sebenarnya tidak kepepet, tapi suasana hatinya, suasana hati orang yang kepepet sama. Bukan kemudian dia merekayasa dirinya supaya kepepet, bukan. Tapi jadikan suasana hati orang yang kepepet saat berdoa ketika itu. Apakah ketika kita tidak berani resign dari pekerjaan kita karena takut penghasilannya kurang? Mohon arahannya, karena sebetulnya ingin resign dari pekerjaan tapi di sisi lain masih takut nanti penghasilannya tidak mencukupi. Nah ini kita kemudian, maka ada sisi real dan ada ada sisi real dan ada sisi lahiriah dan ada sisi batiniah dari kasus ini. Karena tidak detail apa yang dimaksudkan, maka kalau kemudian kalau memang pekerjaannya adalah pekerjaan yang bermasalah, kemudian ada kebutuhan itu kebutuhannya adalah kebutuhan dengan pekerjaan tersebut masih kebutuhan besar, dalam keadaan boleh jadi anak dan istri juga belum siap untuk kemudian diajak susah dan sebagainya, maka ya yang disarankan dan ini babnya adalah bab saran bukan jawaban hukum namun bab saran. Yang disarankan adalah ya segera cari alternatif pekerjaan yang kemudian yang memungkinkan gitu. Ya, pekerjaan yang memungkinkan yang layak gitu. Setelah itu kemudian ada, silakan kemudian melakukan resign. Kemudian namun ada sisi batin yang perlu kemudian dilengkapi dengan sisi batin, bahasanya siapa yang meninggalkan hal yang haram karena Allah Subhanahu wa taala, kita harus yakin akan Allah ganti dengan yang lebih baik. Lebih baik di sini bukan belum tentu gaji yang lebih besar, namun harta yang lebih berkah. Kemudian dan bisa keraguan dalam keadaan secara lahiriah itu sebenarnya sudah saatnya untuk resign, sudah tepat untuk resign, namun keraguan dalam masalah ini bisa saja dikarenakan kurangnya tawakal, kurangnya yakin sama Allah, athiqatu billahnya kurang, tawakalnya kurang, yakinnya bahasanya wa may tawakkal 'alallah fa huwa hasbu, siapa yang tawakal pada Allah, Allah akan cukupi, itu kurang. Atau karena sebab kita mengandalkan usaha, seakan-akan rezeki itu sama dengan usaha itu sendiri. Nah, mungkin bisa jadi ada faktor-faktor batiniah semacam ini yang juga faktor-faktor batiniah untuk kasus ini. Manakah sebenarnya yang tepat? Masalahnya ada problem lahiriah ataukah problem faktor batiniah ataukah dua-duanya? Karena saya tidak bisa memastikan karena pertanyaannya karena pertanyaan tidak mempertegas bagaimanakah keadaan sesungguhnya. Kami mahasiswi, sebagian kami melakukan safar tanpa mahram dengan berbagai macam pertimbangan, di antaranya alasan kendala biaya dan mohon nasihat. Ya, disinilah kemudian benturan antara realita dan idealita. Ya, ada banyak realita yang kemudian berbenturan, ada biaya, ada kemudian mahram yang tidak faham dan seterusnya. Ya, maka saran yang bisa saya sampaikan adalah fattaqullah mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala semaksimal kemampuan yang bisa dilakukan. Kalau kemudian usahakan untuk bisa dengan mahram, kalau kemudian memang betul-betul kemudian kondisinya tidak memungkinkan atau tidak ada jalan untuk bisa mengamalkan syariat tersebut, ya minimal kemudian barang-barang dengan satu daerah gitu. Ada kawannya, kemudian pilih kemudian kendaraan atau kemudian alat transportasi yang paling aman dan seterusnya sebagai bentuk meminimalisir apa yang bisa diminimalisir. Di rumah kakek dipajang foto orang person tertentu yang dianggap soleh. Sudah pernah menyampaikan masukan namun tidak direspon. Saya selalu menghindari sholat di rumah kakek karena takut isi hadis Nabi tentang malaikat yang tidak masuk. Apakah sikap saya ini benar? Kalau itu di rumah, tentu bayangan saya yang saya tangkap tidak semua sisi rumah, umumnya tidak demikian. Foto itu ada di bagian-bagian tertentu, maka silakan tetap sholat di rumah kakek, di kamar yang kemudian bersih, atau kemudian mungkin rumahnya ada beberapa bagian, bagian yang terpisah satu dengan yang lain, di bagian yang bersih dari hal-hal semacam ini bisa tetap digunakan untuk sholat. Untuk belajar kita belajar kajian tauhid, kita apa saja yang secara, secara bertahap yang harus dipelajari, apakah sebelum usul salasa ada sebelumnya. Ya, secara umum usul salasa itu bisa juga dipakai untuk konsumsi untuk pemula, misalnya dengan melihat sarahnya, dan secara umum sarah yang kita baca juga masih cocok untuk pemula, tidak masalah, meskipun mungkin ada urutan, misalnya Qawaidul Arba terlebih dahulu, kemudian salasatul usul, ya, kemudian setelah itu bisa naik ke Kitabut Tauhid, kemudian setelah itu kemudian bisa misalnya bisa ke Kashfus Syubhat atau kemudian Nawaqidul Islam dengan bisa juga Nawaqidul Islam kemudian ditaruh agak awal juga bisa, ya, tergantung sarahnya, penjelasannya. Kalau penjelasannya agak detail nanti bisa kemudian ditaruh agak belakang, idealnya ya setelah salasatul usul minimal. Apakah ada sifat la mawjuda illallah? Ini bukan sifat Allah, ini satu pernyataan. Dan pernyataan ini pernyataan yang sangat berbahaya. La mawjuda illallah. Ini tidak ada eksistensi di alam nyata ini kecuali eksistensi Allah. Ini pernyataan wahdatul wujud. Yang mengatakan bahasanya wujud yang ada itu tunggal, hanya wujud Tuhan. Apapun yang dilihat itu Tuhan. Lihat tembok ya Tuhan, lihat anjing itu Tuhan, lihat patung berhala itu Tuhan, ya, dan seterusnya. Ini la mawjuda illallah. Ini satu pernyataan yang sangat berbahaya dan mengerikan. Satu yang jika orang itu menyadari apa yang diucapkan, maka ini adalah satu kekafiran yang melebihi kekafiran Nasrani dan yang lainnya. Karena Nasrani yang kemudian ada padanya Allah itu hanya Isa saja. Kalau ini semuanya Allah. Karena tidak ada eksistensi yang ada di alam nyata ini kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara membersihkan riba dari jual beli emas yang untuk perhiasan atau untuk koleksi? Maka kalau kasus di masa Nabi jual beli unta, jual beli kurma yang tidak benar karena kurma yang bagus, yang jelek dalam jumlah yang banyak, misalnya 2 kilo dibarter dengan kurma yang bagus 1 kilo. Maka Nabi katakan, udduhu, kembalikan. Yang Nabi katakan, kembalikan. Kembalikan kepada ini, kemudian nanti diulangi lagi setelah dikembalikan dan dibatalkan. Karena itu bukan dibatalkan, karena itu batal. Yang Nabi katakan rutuhu, kembalikan. Cara tukar-menukar kurma yang tidak benar itu. Maka demikian juga benda-benda ribawi yang lain. Ya, idealnya atau semestinya ya hukum dasarnya adalah seperti kembalikan. Apa definisi laki-laki asing untuk muslimah? Bahasa Arabnya ajnabi. Laki-laki asing atau laki ajnabi ada yang bukan mahram. Apakah semua yang bukan mahram itu laki-laki asing? Betul. Semua yang bukan mahram itu laki-laki ajnabi. Dan kaidah dalam masalah mahram itu sederhana. Kaidahnya sederhana. Kalau mahram itu berkenaan dengan masalah jalur nasab dan jalur kelahiran, maka semua orang, dalam hal ini untuk perempuan ya, semua laki-laki yang punya hubungan darah dengan seorang perempuan, semuanya adalah mahram kecuali anak paman dan anak bibi. Dan perlu diketahui bahasanya, saudaranya kakek, saudaranya nenek itu statusnya paman atau bibi. Anaknya berarti anak paman atau anak bibi. Sudah gitu saja. Tapi lihat jalurnya ini ketemunya lewat apa? Lewat jalurnya, lewat kelahiran dan darah, maka semuanya mahram kecuali anak paman atau anak bibi. Kemudian kalau hubungannya adalah hubungan perkawinan, maka kaidahnya semuanya bukan mahram. Maka jika adalah untuk seorang perempuan misalnya, semua laki-laki yang hubungan antara laki-laki dengan perempuan A ini adalah hubungan perkawinan, maka semuanya bukan mahram kecuali empat. Bapak mertua, anak tiri, bapak tiri, kemudian menantu laki-laki. Bagaimanakah hukum memakai produk semacam produk perawatan kulit tidak ada label halalnya? Apakah hal tersebut dikiaskan seperti makanan? Sebagaimana jawaban yang saya sampaikan tadi sore, orang boleh saja seorang itu punya untuk konsumsi pribadi punya kaidah. Bahasanya jika itu dari perusahaan besar, dari satu perusahaan besar, dan dia tahu kalau pangsa pasarnya adalah muslim, ya, maka kemudian orang merasa ada tanda tanya, kenapa enggak mau ngurus sertifikat halal? Padahal ini perusahaan munafik atau perusahaan besar. Ada apa? Kemudian dia merasa ragu-ragu. Kemudian dia berlakukan padanya dak mayari buka. Karena ini perusahaan besar, omsetnya besar. Ngurus izin itu remeh, itu recehan bagi perusahaan ini. Ngurus sertifikat halal itu recehan untuk perusahaan munafik semacam ini. Kenapa dia tidak ngurus? Ada tanda tanya besar. Kemudian dia jadi hati-hati, kemudian ragu-ragu, kemudian meninggalkannya. Itu satu hal yang tidak salah karena bukan was-was, namun alasan yang berdasar. Alasan yang berdasar. Lain hanya dengan saya contohkan tadi sore ini, misalnya kemudian jualan usaha makanan cuma angkringan macam-macam, ya nggak punya duit untuk ngurus gitu ya, maka kita berlakukan kaidah jika dia muslim maka kita bersunudzon padanya, kita kemudian berlakukan kaidah pada hukum asal muslim tahu ketentuan halal haram dalam masalah semacam ini. Manakah yang lebih afdol bagi makmum tetap membaca surat Al-Fatihah atau tidak ketika sholat jahar? Tergantung pilihan pendapat fikih yang diambil, kemudian pilihan pribadi saya sementara ini, tidak tahu nanti ada perubahan lagi ataukah tidak, adalah tetap membacanya. Tadi disebutkan pengertian ihsan ada dua, saya kelewatan yang kedua. Tadi ihsan ada dua, yaitu artinya melakukan sesuatu dengan baik dan sempurna. Kemudian makna ihsan yang kedua dalam bahasa Arab artinya berbuat baik kepada orang lain. Tadi di halaman berapa? Di halaman 124. Ihsan lughatan dalam bahasa Arab yutlak digunakan untuk dua pengertian. Yang pertama alal itqan, melakukan sesuatu dengan bagus dan sempurna. Yang kedua isalun nafa' lil akharin, ya, berbuat baik kepada orang lain. Bab tentang sholat imam yang sudah berdiri, harusnya tahiyat awal tapi imam berdiri karena lupa, maka makmum harus mengikuti imam. Tapi di banyak kasus ketika imam berdiri karena lupa, makmum berusaha terus untuk mengingatkan dengan subhanallah sampai akhirnya imam duduk lagi. Bukannya makmum ikuti imam, tapi imam yang mengikuti makmum. Banyak kejadian di lapangan seperti itu. Yang saya tahu apabila imam sudah berdiri lantas duduk lagi itu batal. Betul. Imam jika sudah tegak berdiri, kemudian karena jamaahnya ribut subhanallah subhanallah, dia turun lagi di Syafi'iyah, sholatnya imam batal. Ini untuk subhanallah, subhanallah, akhirnya sudah tak turun. Itu kalau di Syafi'iyah, ini batal. Sholat imamnya imam batal. Sehingga makmum yang tahu dia tidak boleh mengikuti imam yang batal. Jadi makmum yang tahu tadi karena imamnya berdiri, kemudian dia berdiri, kok imamnya malah turun, maka dia harus kemudian niat sendiri untuk melanjutkan sholatnya. Dia tidak boleh mengikuti imam yang dia ketahui batal sholatnya. Demikian wasallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam wa akhudu wa ana alhamdulillahi rabbil alamin subhanaka allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.